Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد والحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai hari ini, di malam ini, kita telah memasuki Asyrul Awal min Syahr Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan mal amal afdal, ya, atau ma min ayyamin al-amalu salih afdalu fihinna min hadhihi al-ashr, atau kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari sekian sahabah, di antara mereka adalah Ibnu Abbas dan yang lainnya, tidaklah amal salih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kecuali lebih dicintai di sisi Allah Azza wa Jal dibandingkan malam-malam yang lain. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, hatta 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan motivasi kepada kita semua untuk bergegas, bersegera di dalam melakukan kebaikan demi kebaikan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, di antara sebab dicintainya 10 hari pertama ini karena terdapat padanya sekian amal soleh yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Ya. Maka dari itu, usi nafsi wa iyyakum, kami mewasiatkan kepada diri kami dan para hadirin, para talabah, untuk bersegera. Ya. Amal soleh sifatnya umum, baik secara umum ataupun secara khusus. Di sana ada sekian amal secara khusus, di antaranya adalah ibadah haji misalnya. Ya, mungkin kita berada di sini belum diberikan taufik, belum diberikan takdir oleh Allah untuk bisa memenuhi panggilan Allah untuk berhaji, maka kita bisa untuk memenuhi amal soleh yang lain. Ya. Termasuk di antaranya as-siyam, ya, puasa di 9 hari secara utuh jika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah termasuk keumuman amal saleh yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah amal saleh pada 10 hari ini lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbanyaklah puasa di 10 hari pertama ini kecuali Yaumul Id. Yaumul Id tidak diperbolehkan bagi kita untuk berpuasa. Adapun 9 hari, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Hafsah bint Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan empat perkara. Kata Hafsah, lam yada Rasulullah SAW atau arba'un lam yakun yada'hunna Rasulullah SAW. Empat perkara kata Hafsah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama kata Hafsah, siyam yaum Asyura, puasa di hari Asyura. Yang kedua, siyam Asyur, yaitu puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Artinya 9 hari karena hari ke-10 dilarang untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah thalathatu ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan yang terakhir kata Hafsah, yaitu rakaataini qabla al-ghadat, yaitu 2 rakaat sebelum fajar. Ini 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun di sana terdapat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang seolah-olah terdapat pertentangan ya dengan apa yang disampaikan oleh Hafsah, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau menyatakan ma raaitu, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saiman fil ashri qat, Rasulullah puasa di 10 hari pertama qat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fa dijawab oleh para ulama, yani selama hadis Hafsah, yani hadis yang sahih, dijawab oleh sekian ulama dengan sekian jawaban. Jawaban yang pertama, apa yang dilihat Aisyah di waktunya. Nah, di waktunya Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa mungkin karena sebuah hal, imma itu sakit atau uzur-uzur yang lain. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, disebabkan bahwasanya kaedah yang dikenal oleh para ulama di dalam ilmu hadis, hadis Aisyah di sini menafikan. Kemudian hadis Hafsah menetapkan. Maka dalam ilmu hadis musbit muqaddam ala nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Kemudian barakallahu fikum, di antara jawaban yang lain dari para ulama ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Hafsah atau apa yang disampaikan oleh Hafsah radhiyallahu anha, apa yang disampaikan ini adalah yang disaksikan. Nah, yang disaksikan oleh Hafsah radhiyallahu anha, artinya thabata anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shamahu, ditetapkan ya Rasulullah SAW puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, artinya tidak perlu dibahas panjang lebar ini begini, ini begitu, khilaf dan lain sebagainya. Puasa sabit. Ya, terlebih ya kata para ulama, ya, puasa termasuk keumuman amal soleh yang ada. Ya, puasa termasuk keumuman amal soleh yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, karena Rasulullah menyatakan mal amalus saleh, ya, tidaklah amal saleh itu sifatnya umum, lebih dicintai di sisi Allah di 10 hari pertama ini, ya, maka di sana ada sekian amal saleh termasuk yang paling terdepan adalah puasa. Kemudian di antara amal soleh yang lain, ya, di sana disyariatkan, ya, min awal yaum, hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu bertakbir dan tahlil. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, disyariatkan demikian yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, artinya mereka tidak melakukan itu kecuali atas dasar apa yang mereka saksikan, ya, atas dasar apa yang mereka pelajari dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan takbir yang sifatnya mutlak. Ya, ada takbir-takbir ini ada dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir yang sifatnya mutlak, yaitu kapan saja, di mana saja, ya, diucapkan takbir dengan suara yang keras, baik itu kita sedang berada di atas motor, berada di atas mobil, atau sedang berjalan, atau sedang melakukan aktivitas apapun, kita sambil apa? Sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan sighah yang setidaknya thabit. Walaupun tidak ada satu hadis pun, ya, yang menerangkan dari Rasulullah SAW tentang konteks takbir itu sendiri, namun asalnya ada di dalam Al-Quran dengan penyebutan takbir. Ya, walitukabbirullah ala ma hadakum min himatil an'am. Ya, untuk kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang diberikan hidayah kepada kalian daripada bahimatul an'am. Ya, ala kulli hal, sighahnya yang ditetapkan oleh para sahabat, di sana ada sekian konteks, silakan dipelajari, ya, di antaranya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan dua kali takbir, kemudian ada yang tiga kali, ya, kemudian ada yang menambahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana, dan seterusnya. Ya, selama itu thabit datangnya dari Rasul, dari sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita diperintahkan alaikum bisunnati dan sunnatil khulafa ar-rasyidin, itu dengan takbir yang mutlak dan juga takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad diucapkan, ya, ba'da dhuhur, ya, yaum arafah, dimulai ba'da dhuhur yaum arafah, diucapkan takbir setelah setiap selesai salat, ya, ba'da al-'asr, na'am, ba'da dhuhur, di hari Arafah, yaitu tanggal berapa, tanggal 9, na'am, sampai setelah asar, akhir yaum min ayyami at-tasyriq, hari terakhir daripada hari tasyrik setelah salat asar, itu setiap selesai solawat al-khams, ya, dibacakan takbir yang sifatnya muqayyad. Hakadha, demikian dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga keumuman, ya, keumuman a'mal as-salihah, baik itu tahlil, tahmid, begitu juga as-sadaqat, ya, apa saja selama itu disebut dengan amal saleh, maka disyariatkan di hari-hari ini. Dan pahalanya lebih dibandingkan hari-hari yang lain, karena nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja? Apa saja? Tidak terbatas dengan puasa atau salat atau apa saja. Amal saleh lebih dicintai di sisi Allah di hari-hari ini. Begitu juga salatul Id, ya, nanti akan kita bertemu dengan salatul Id, Idul Adha. Maka ini adalah rangkaian daripada amal saleh, kemudian diikutkan setelahnya dengan apa? Dengan az-zabihah atau al-udhiyah, menyembelih binatang kurban. Demikian barakallahu fikum, Udzakiru nafsi wa iyyakum, kami mengingatkan diri kami dan antum sekalian jangan pernah lalai, ya. Karena umur manusia ini pendek, ya. Umur kita pendek dan belum tentu, ya, satu amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan secara umum, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima, ya, amalan seseorang yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, maka teruslah beramal. Karena di antara konsekuensi daripada takwa seseorang ini apa? Beramal. Berbuat, ya. Berbuat, tidak begitu saja diam kemudian tidak berbuat, tidak beramal, ya. Maka surganya Allah akan didapat dengan al-amal as-salihah. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, fa'alaihi bil mubadarah, maka baginya untuk bersegera di dalam beramal saleh, terkhusus di waktu-waktu yang disyariatkan. Di waktu-waktu yang disyariatkan untuk kita lebih banyak beramal saleh. Naam. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Qala, ya, pada pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa poin daripada surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, ya, wa nahnu lahu muslimun. Ya, telah kita baca dari apa yang beliau sampaikan dari firman Allah, wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain, ya. Di sini terdapat wajibnya kita mengimani kitab-kitab al-munazzalah, wajibnya bagi kita mengimani para nabi dan rasul, baik itu sifatnya secara umum, ya, dan juga secara khusus yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan dilarangnya kita untuk membeda-bedakan satu sama lain antara para nabi dan rasul, ya. Begitu juga wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan kita juga diperintahkan untuk mengimani apa yang diberikan kepada para nabi yang datangnya dari Rabb mereka, yang datangnya dari Rabb mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini kata beliau terdapat dalil bahwasanya pemberian yang hakiki adalah pemberian yang sifatnya akan mendatangkan kebahagiaan dunia terus ke akhirat. Yaitu apa? Wa ma utiyan nabiyyun, atau wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, ya. Yaitu berupa ilmu, berupa hidayah yang diberikan kepada para nabi dan rasul, sehingga ilmu tersebut akan membawa pemiliknya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan mereka meniti jalan tersebut terus, ya, mengalir sampai ke akhirat, sampai ke akhirat. Qala Imam Sa'di rahimahullah, qala wa fi qawlihi min rabbihim isyarah ila annahu min kamali rububiyyatihi li'ibadihi an yunzila 'alayhim al-kutub wa yursila ilayhim ar-rusul fala taqtadhi rububiyyatuhu tarkuhum sudan wala hamala. Diambil dari potongan ini, yaitu wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, yang diberikan dari Rabb mereka, terdapat kata beliau isyarat, ya. Di antara kesempurnaan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, rububiyah sebagaimana telah lalu dan sering kita lewat pembahasan tersebut, baik itu di dalam kitab Tauhid atau Thalathatul Usul atau dalam kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang Tauhid, Rububiyah adalah pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tugas-tugasnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memang khusus bagi Allah, yaitu penciptaan, kemudian memberikan rizki, mengatur seluruh alam. Ya, ini adalah bagian daripada ar-rububiyah. Maka di antara kesempurnaan rububiyahnya Allah kepada hambanya, Allah menurunkan kepada mereka al-kutub. Diturunkan Alkitab kepada manusia. Baik itu kepada Nabi kita Muhammad ataupun kepada para anbiya sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya, ya Isa, Musa, ataupun Ibrahim dan seterusnya. Ya, maka diberikan kepada mereka Alkitab sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk untuk manusia. Wa yursil ilaihim ar-rusul, dan diutus kepada mereka rasul. Fala taqtadhi rububiyyatuhu tarkuhum suda wala hamala. Yang kemudian ketika Allah mengatur semuanya, ya, baik itu rizki, pengaturan alam dan seterusnya, tidak berkonsekuensi darinya kemudian ditinggalkan begitu saja lah. Artinya di antara konsekuensi ar-rububiyyah, Allah mengutus utusan, ya, menurunkan kitab, ya, sebagaimana di dalam surat Nuh dijelaskan, inna di dalam surat Al-Muzammil, afwan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ya, kami mengutus, ya, kepada mereka rasul, ya, kepada Fir'aun diutus rasul, ya, untuk apa? Untuk memberikan penjelasan, ya, untuk memberikan penjelasan sehingga tidak ada lagi, ya, daripada makhluk ini yang menuntut kelak bahwasanya belum ada yang menyampaikan kepada kami, ya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi tuntutan. Dan ini adalah tugasnya para nabi, ya, untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Qala idza kana ma utiyan nabiyuna innama huwa min rabbihim fa fihi al-farq baina al-anbiya'i wa baina man yad'i an-nubuwah wa annahu yahsulu al-farq bainahum bi mujarrad ma'rifati ma yad'una ilayhi far-rusulu la yad'una illa li khairin wa la yanhauna illa 'an kulli sharrin wa kullu wahidin minhum yusaddiq al-akhar wa yashhad lahu bil haqq min ghairi takhalufin wa la tanaqub liqawnihi min 'indi rabbihim walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kemudian kata beliau, kata al-Imam Sa'di rahimahullah, jika, ya, apa yang diberikan kepada para nabi itu datangnya dari Rabb mereka, artinya beliau menggunakan innama di sini, ya, innama lil hasr, yaitu untuk membatasi, artinya semua apa yang datang kepada para nabi itu dari Rabb mereka, ya, dari Rabb mereka. Maka di sini terdapat, kata beliau, perbedaan antara para nabi dan mereka-mereka yang hanya mengaku-ngaku mempunyai kenabian, ya, diberikan nubuwah, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat di sini perbedaan. Kenapa? Karena mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi ini dari hawa nafsu mereka, ya, dari hawa nafsu mereka. Adapun apa yang datang kepada para anbiya, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Rabb mereka. Artinya apa yang disampaikan bukan omong kosong, semuanya dibimbing dengan wahyu. Adapun mereka dajjalun, ya, para ad'iya, ya, para pengaku-ngaku, disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Sebagai dajjalun, ya. Sebagaimana di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, fi ummati, dalam hadis yang sahih, pada umatku ini terdapat kadzabun wa dajjalun, ya, para pendusta, para dajajil, para dajjal-dajjal, ya. 27, ada 27 di antara mereka, kata Rasulullah SAW. Kemudian minhum arba'an niswah, di antara mereka ada 4 orang wanita. Ya, ada 4 orang wanita. Semuanya mereka mengaku sebagai nabi. Semuanya mengaku sebagai nabi. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam membantah mereka dengan apa yang beliau sampaikan, wa inni khatamun nabiyyin, aku adalah pemutus para nabi. Artinya tidak ada nabi setelahnya, sebagaimana beliau sampaikan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Mereka disebut dengan istilah dajjalun, kadzabun, ya, para pendusta yang mereka mengikuti hawa nafsu dan ittiba' syaitan, mengikuti syaitan, ya. Banyak, hatta sampai di negeri kita pun sampai, ya, ada saja yang mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan termasuk yang perempuan. Pernah kita dengar pada beberapa waktu yang lalu disebut dengan Lia Eden, ya, mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku sebagai nabi, dan ada pengikutnya. Subhanallah, negeri kita walillahilhamd negeri yang subur dengan apa, dengan tanahnya, ya, ditanam apapun rindang dan jadi. Namun lil asaf, sangat disayangkan, subur juga dengan kesesatannya, ya. Apapun yang dibawa oleh sebagian orang pasti di sana ada pengikutnya, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Itu mereka adalah ad'iya an-nubuwah. Mereka adalah para pengaku nabi, ya. Ngaku-ngaku diberikan wahyu, diberikan kenabian. Wa annahu yahsulu al-farq bainahum. Maka di sana akan bisa kita membedakan antara mereka dengan hanya kita mengetahui apa yang mereka serukan. Ma yad'una ilai, apa yang mereka serukan dan apa yang mereka bawa. Maka rasul, farrusul la yad'una illa li khair, tidak menyeru kecuali kepada kebaikan. Wala yanhauna illa an kulli syarrin, dan tidak melarang kecuali kepada setiap yang disebut dengan kejelekan. Dan ini wudhifahnya para nabi dan rasul, wudhifahnya para nabi dan rasul. Di dalam sebuah hadis yang panjang, di sana Rasulullah SAW pernah menyatakan, innahu lam yakun nabiyun qabli, sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku, illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum, kecuali wajib baginya, ya, untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan juga tidaklah para nabi sebelumku ketika mereka mengetahui kejelekan, pasti mereka memperingatkan kejelekan tersebut kepada umatnya sehingga tidak terjerumus pada kejelekan-kejelekan tadi. Ini adalah tugas para anbiya, para nabi dan rasul. Wa kullu wahidin minhum yusaddiqul akhar, itu masing-masingnya membenarkan yang lain, sebagaimana telah lalu bahwasanya Isa mengakui kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam, begitu juga Musa alaihi salam dan para anbiya yang lain, begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya, di dalam ayat ini sebagaimana Allah firmankan, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq dan seterusnya wal asbab. Artinya Islam menetapkan kenabian, menetapkan kebenaran para nabi-nabi dan rasul, dan tidak sebaliknya. Artinya tidak sebaliknya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yang mereka mengaku-ngaku sebagai atba al-anbiya, pengikut para nabi, mereka menafikan kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Illa, kecuali sedikit dari mereka, ya, kecuali sedikit dari mereka yang memang betul-betul tahu di zaman itu, ya, betul-betul mendapati kitab suci mereka sebelum dirubah. Ya, karena kitab-kitab suci mereka telah dirubah. Mereka saling membenarkan satu sama lain. Wa yashhad lahu bil haqq, dan saling menyaksikan masing-masing berada di atas al-haq. Min ghairi takhalufin wala tanaqud, dengan tanpa ada perselisihan, ya, artinya masing-masingnya mengakui kebenarannya dan juga tidak ada saling bertolak belakang. Karena tujuannya satu, ya. Tujuannya satu, ani'budullah wajtanibut taghut. Mereka tujuannya adalah untuk bagaimana manusia ini ikhlas beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, walaupun masing-masingnya dengan syariat yang berbeda namun dengan tujuan yang sama, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Likaunihi min indi rabbi, karena semua datang dari Rabb mereka. Artinya tidak akan bertentangan satu sama lain. Kemudian beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah menukilkan sebuah ayat yang bunyinya, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika manusia mengambil dari selain Allah, maka mereka pasti akan mendapati padanya perselisihan yang amat sangat banyak. Pasti, ya. Ini adalah sebuah kepastian. Allah yang menyatakan dan demikian memang keadaan manusia, ya. Fulan dengan Alan tidak sama, ya. Tidak sama. Saya punya pandangan demikian. Belum tentu Anda punya pandangan yang sama dengan saya. Begitu juga Alan punya pandangan begini, si B pandangannya berbeda, ya. Maka ketika kita mengikuti manusia, maka manusia masih tetap mukhtalifin, berselisih, ya. Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebuah sunnatullah daripada manusia, penciptaan mereka. Mereka diciptakan senantiasa berselisih. Qala wa hadha bi khilaf man idda'a an-nubuwwah. Nah, ini berbeda dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai nabi. Fala budda an yatanaqadhu fi akhbarihim wa awamirihim wa nawahihim. Maka mereka-mereka yang mengaku diberikan kenabian, pasti salah satu dari mereka, yaitu satu dengan yang lainnya, mereka saling bertentangan. Yang Musailamah al-Kadzab, di antara mereka yang mengaku nabi menyatakan begini. Kemudian setelahnya ada juga yang mengaku nabi menyatakan berbeda. Dua-duanya menyatakan datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bertentangan satu sama lain. Apa yang mereka bawa, apa yang mereka perintahkan, masing-masing dengan syariat yang berbeda, bahkan dengan tujuan yang berbeda. Kama ya'lamu dzalika man sabara ahwal al-jami'. Sebagaimana mereka mengetahui, yaitu mereka yang telah terbiasa memperhatikan keadaan semuanya, yang mempelajari bagaimana keadaan mereka, al-ad'iya yang mengaku-ngaku sebagai nabi ini, bagaimana keadaannya. Mereka pun tahu bahwasanya nabi ini ngakunya begini, nabi itu ngakunya begitu. Adapun para rasul dan para anbiya yang datangnya mir rabbihim, yang datangnya dari Rabb mereka, tujuannya mereka satu. Ya. Hadaf mereka satu, untuk menyebarkan at-tauhid, untuk menyatukan umat ini di atas apa? Di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Arafa ma yad'una ilaihi, maka dia ketika telah terbiasa, dia tahu apa yang diserukan oleh setiap mereka yang mengaku nabi. Qala falamma bayyana ta'ala jami' ma yu'minu bih umuman wa khususan wa kana al-qawlu la yughni 'anil 'amal. Maka ketika telah dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala semua apa yang harus diimani secara umum dan secara khusus, yaitu apa yang disebutkan di dalam ayat ini tentang keimanan kita terhadap para nabi, terhadap apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dari situ kita tahu ucapan saja tidak cukup, ya. Ucapan saja tidak cukup, hanya sekedar kita mengaku-ngaku saja maka tidak cukup, ya. Maka harus di sana dibarengi dengan amal. Demikianlah iman. Sebagaimana telah lalu kami sampaikan, al-iman qaulun wa amal wa niyyah. Iman itu ucapan, ya, dan amalan, begitu juga di dalam hati. Ya, inilah iman. Qala wa nahnu lahu muslimun. Ya, ini bagian daripada akhir ayat ini. Allah menyatakan wa nahnu lahu muslimun, yaitu mereka para anbiya semuanya menyatakan wa nahnu lahu muslimun. Ai khadi'una li'azamatihi, mereka tunduk kepada keagungan Allah, munqaduna li'ibadatihi, begitu juga mereka pasrah dan tunduk kepada ibadah hanya kepada Allah saja. Bibatinina wa zahirina, secara batin maupun secara zahir. Mukhlisuna lahul ibadah, mereka pun juga mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bidalil taqdimil ma'mul wa huwa lahu alal amili wa huwa muslimun, dengan dalil ma'mulnya diakhirkan, ya. Jadi ayat ini menyatakan wa nahnu lahu muslimun, mustinya, ya, mustinya wa nahnu muslimuna lahu, mustinya begitu. Namun lahunya didahulukan. Nah, ini berkonsekuensi apa? Ketika lahunya didahulukan, maka konsekuensinya mereka harus khudu, tunduk kepada Allah karena keagungan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita. Maka konsekuensinya kita diperintahkan untuk beribadah, pasrah diri kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Nah, ini faedahnya. Wa nahnu lahu muslimun, kami pun berserah diri, kami pun pasrah, ya, ikhlas di dalam meniti apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh para nabi-nabi, ya. Ini binisbah kepada kita manusia. Adapun mereka para anbiya yang menyatakan wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri kepada Allah, tunduk apapun yang diperintahkan Allah kami tunduk, ya. Faqad ishtamalat hadhihi al-ayah al-karimah, maka di dalam ayat yang mulia ini, ya, ala ijaziha wa ikhtisariha ala anwa'i tauhid. Nah ini beliau rahimahullah sekarang seolah-olah memberikan pengulangan atau memberikan ikhtisar, ya, ringkasan dari apa yang sudah kita baca, dari apa yang beliau sampaikan, ya, sekian panjang, ya, apa yang beliau sampaikan, beliau memberikan ringkasan. Maka ayat yang mulia ini dengan ringkasnya, ya, dengan sedikitnya yang ada pada ayat ini, terdapat padanya anwa at-tauhid, berbagai macam jenis daripada at-tauhid. Al-thalathah, yang tiga. Ya. At-tauhid ar-rububiyah, begitu juga tauhid ar-rububiyah termasuk padanya. Wa tauhid al-uluhiyah, begitu juga tauhid al-uluhiyah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid al-uluhiyah. Dan sara', ya, peperangan antara para anbiya dengan kaumnya tidak lain dan tidak bukan pada tauhid al-uluhiyah. Ya, ini yang banyak dilalaikan oleh banyak orang. Ya. Bahkan mereka, ya, banyak di antara kaum muslimin yang hanya faham terhadap tauhid hanya pada al-rububiyah saja, sehingga banyak di antara mereka yang masih meminta kepada berhala atau kepada patung-patung. Bahkan banyak di antara mereka tidak menyatakan patung, ya, namun dianggap sebagai orang soleh yang telah wafat, kemudian mendatangi kuburannya dan berdoa kepada kuburan tersebut. Begitu juga mereka menyembelih yang ditujukan kepada orang-orang yang telah wafat dari kalangan para aulia dan seterusnya, ya, karena mereka tidak faham, ya, karena mereka tidak faham hakikat daripada tauhid al-uluhiyah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dari segala macam bentuk jenis ibadah, baik itu adzabah, menyembelih, harus diikhlaskan hanya kepada Allah, baik itu istighathah, ya, kita meminta istighathah, talabul ghauth, ya, meminta pertolongan, ya, dalam keadaan sulit, ya, ataupun dalam keadaan tidak sulit, semuanya kita berdoa kepada Allah saja, tidak dipalingkan kepada selainnya. Dan berbagai macam jenis dan bentuk daripada al-ibadah. Ya. Maka para anbiya dahulu, peperangan mereka, utamanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, mengapa diperintahkan untuk memerangi kaumnya? Waqatiluhum hatta la takun fitnah. Sehingga tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kesyirikan. Ya. Tidak terjadi kesyirikan yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut. Wa illa, bahwasanya kaumnya, ya, kuffar Quraisy dahulu, mereka ketika ditanya, siapa yang menciptakan anda, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah, mereka menyatakan Allah. Siapa yang memberikan rizki, mereka katakan Allah. Lah kenapa terus kalian kok menyembah berhala? Ya, mereka katakan, ya, Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya sekedar, ya, hanya sekedar untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ya. Jadi apa bedanya sekarang? Ya. Mereka katakan kami tidak meminta kepada kuburan. Namun kami ini orang yang banyak dosa, kita meminta kepada jah, kedudukan orang-orang soleh tersebut, agar disampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada bedanya dengan orang-orang kufar Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wa qatiluhum, perangi mereka semua, hatta la takun fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah. Mabhas ini, pembahasan ini dibahas di dalam kitab tauhid, ya, di dalam kitab tauhid. Wa tauhid al asma wa sifat, begitu juga terdapat pula padanya tauhid al asma wa sifat, ya, ketika kita kembali kepada firman Allah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami maka termasuk padanya. Allah mempunyai nama-nama yang husna yang harus kita tetapkan dan harus kita yakini. Fadhal, jika mau azan dulu, insyaallah kita lanjutkan tinggal sedikit setelah azan. Fadhal. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, qala washtamalat 'ala al-iman bi jami' ar-rusul. Telah lalu bahwasanya beliau sedang meringkas sekarang atas apa yang sudah beliau sampaikan dan beliau jelaskan. Maka terdapat pada ayat ini iman terhadap seluruh para rasul, wa jami'il kutub, dan seluruh kitab-kitab al-munazzalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan rasul. Wa 'ala takhsis ad-dal 'ala al-fadl. Ini sebuah faedah yang datangnya dari beliau rahimahullah. Jika penyebutan secara khusus ini menunjukkan adanya keutamaan. Para anbiya banyak, ya. Para rasul pun juga disebutkan banyak. Namun ketika disebutkan secara khusus, maka ini menunjukkan kepada kita mempunyai keutamaan yang lebih daripada selainnya. Ini adalah sebuah faedah, ya, faedah muhimmah yang tidak seharusnya bagi penuntut ilmu tidak mengetahui, ya. Segala sesuatu ketika terdapat padanya pengkhususan, maka menunjukkan di sana ada nilai lebih, ya. Menunjukkan ada nilai lebih. Ba'da ta'mim, yaitu setelah disebutkan secara umum. Wa 'ala tasdiqi bil qalbi, yaitu dalam ayat ini juga terdapat pembenaran dengan hati, wal lisani wal jawarih, dan pembenaran secara lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Wal ikhlas lillahi fi dzalik, dan mengikhlaskan karena Allah di dalam perkara-perkara tersebut, yaitu di dalam keimanan kita. Wa 'alal farqi bainar rusuli as-sadiqin wa man idda'a an-nubuwah, dan juga termasuk pada ayat ini pula, ya, pada ayat ini pula terdapat perbedaan antara para rasul yang betul-betul benar dan mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi minal kadzibin, dari kalangan para pendusta, kadzabun dajjalun. Wa 'ala ta'limil bari 'ibadahu kaifa yaqulun. Begitu juga di dalam ayat ini terdapat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya apa yang harus mereka katakan, ya. Qulu amanna, katakan kami beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatuhu wa ihsani, dan terdapat di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Wa rahmatihi wa ihsanihi alaihim bin ni'amid diniyah al-muttasilah bis sa'adati dunyawiyah wal akhirah. Dan terdapat di sini rahmat Allah dan juga ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka hamba dengan nikmat yang diberikan kepada mereka, kepada manusia, baik itu berupa agama, ya. Al-muttasilah bis sa'adat dunya wal akhirah. dengan nikmat berupa agama yang bersambung kebahagiaannya dari dunia ke akhirat. Ya. Sekali lagi ini pengulangan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Fasubhana man ja'ala kitabahu tibyanan li kulli syai'in. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kitabnya sebagai penjelas ya li kulli syai'in terhadap segala sesuatu, wa hudan wa rahmah li qaumi yu'minun. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nukmil al-baqiyah fi darsil lahiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.